warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mengutip sejumlah ayat, tapi saya carikan yang populer, yang sering diomongkan di mana-mana, sering dikutip di mana-mana. Jadi saya berusaha tidak ndaki-ndaki supaya Anda tidak menyangka bahwa saya pandai, bahwa saya mengerti Al-Quran dan seterusnya. Al-Quran ini kita nikmati bersama, dan pengetahuan kita mengenai Al-Quran tentang kehidupan itu nanti pada sesi yang lain kita omongkan, betapa tidak ada setetes air dibanding lautan yang tidak terbatas dari ilmu Allah. Tapi ini saya kutipkan untuk masih persatuan, yang soal persatuan dan perpecahan itu kan Allah jelas sekali perintahnya tanpa ditafsirkan jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan terpecah belah. Enggak usah ditafsirkan. Habl, kabel ya. Jadi kabelnya itu simpulnya, pusatnya Allah. Sekarang kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, sebagai apapun dan dalam pekerjaan jenis apapun, menurut Anda semua, kita ini berpegangan di tali Allah apa enggak? Apakah kita ini percaya bahwa Allah menghidupi kita? Apakah kalau Allah mengatakan, wahai hambaku engkau lapar kecuali aku kasih makan, wahai hambaku engkau telanjang kecuali aku beri pakaian, percaya kita? Kita pikir kita bisa makan karena hasil kerja kita. Memang kalau kita tidak bekerja kita tidak makan, ya. Tetapi cara Allah membuat kita bisa makan adalah kita disuruh fal ya'mal amalan sholihan, kita suruh bekerja, suruh berbuat baik terus menerus. Jadi kita tidak berpegangan bareng-bareng di tali Allah terus diteruskan wala tafarraqu, dan kita terpecah belah. Seharusnya kita wala tafarraqu tapi kita tafarraqu, kita ini terpecah belah. Berpeganglah pada tali satrio piningit, terus pecah sama yang anti satrio piningit. Jadi semua kan ini kan anti pro anti, kan begitu. Kita ini hidup hanya anti dan pro dan anti dan pro, itu tidak laku sebenarnya. Itu karena itu pasti akan menuju kehancuran. Jadi Anda tahu bagaimana di dalam forum-forum saya, forum-forum kita selama ini tidak ada kebencian, meskipun terhadap setan, meskipun terhadap jin, meskipun terhadap iblis, benci tidak. Tapi disuruh mengikuti dia tidak mau kita. Benci urusan lain, gitu ya. Kita tidak benci kepada siapapun. Jadi jangan pernah berharap saya, semua yang bersama saya, pro A atau pro B. Kalaupun kami nanti pada suatu saat itu nyoblos atau memilih seseorang, itu kan kita dilindungi oleh prinsip bebas dan rahasia. Tetapi kalau kita ditanya pro mana, pro NKRI, anti mana, anti yang tidak NKRI, kan begitu. Nah, ini jelas, wa'tasimu bihablillah, artinya berpegangan pada tali Allah itu ya berpegangan rezekinya, berpegangan ilmunya, berpegangan budayanya, berpegangan apapun saja. Keluarga kita itu ya berpegangan pada Allah. Masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Lah kita ini bernegara, ngakunya berpancasila, tapi enggak berpegangan pada Allah. Ketuhanannya Maha Esa itu, Tuhannya Maha Esa itu siapa juga enggak jelas. Sumbernya dari mana, ngasih tahu Tuhan dari mana juga enggak jelas. Jadi kita ini bukan hanya tidak berpegangan pada Allah, kita ini adalah bangsa yang sudahlah enggak berpegangan pada Allah, ngakunya berpegangan lagi. Jadi sudah pasti hasilnya adalah tercerai-berai. Supaya kita tidak tercerai-berai, maka mari kita berpegangan kepada tali Allah. Artinya kita ini berani mati untuk berpegangan pada Allah. Kita tidak takut kelaparan, tidak takut apapun karena kita berpegangan pada Allah. Dan saya alhamdulillah sama Allah diizinkan membuktikan itu sampai umur 65 tahun. Saya tidak berpegangan kepada apapun saja, tidak takut kepada apapun saja, kecuali Allah, Rasulullah, ibu saya, dan sesepuh-sesepuh saya. Bukan soal saya, tapi saya ingin mengatakan wa'tasimu bihablillah itu beneran, dan itu bukan perintah, itu adalah tuntunan supaya kita selamat dan sampai ke tujuan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.